Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Sheikh Rahimahumullah. Qala al-musannif Rahimahullah wa an Abi Malik Al-Ash'ari anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qal, dan dari Abu Malik Al-Ash'ari wahuwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunah la yatrukunahunna. Ada empat perkara di umatku yang itu termasuk dari ajaran jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, yang pertama bangga dengan keturunannya, keluarganya. Wat-ta'nu fil ansab, mencela nasab keturunan orang lain. Wal istisqa bin nujum, kemudian meminta atau menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Wan niyahah, dan niyahah meratapi kematian. Waqala, juga Rasulullah sebutkan, annaihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim. Hadis Abu Malik Al-Ash'ari beliau, atau disebutkan ismuhu Al-Harith Ibn Al-Harith Asy-Syami. Al-Harith Ibn Al-Harith Asy-Syami, sahabi, tafarrada anhu birriwayah Abu Sallam. Beliau sahabat dan Abu Sallam menyendiri dalam meriwayatkan hadis darinya. Wa fi sahaba Abu Malik Al-Ash'ari itsnan ghairu hadza, di antara sahabat pula ada yang namanya Abu Malik Al-Ash'ari selain dari beliau ini, sama kunyahnya tapi tentunya beda orangnya. Harith Ibnu Harith Asy-Syami ini berarti wafaqa ismuhu isma abihi. Nama beliau sama dengan nama ayahnya. Nama beliau dan beberapa perawi seperti itu, namanya sama dengan nama bapaknya, Harith Ibnul Harith Al-Ash'ari. Qauluhu arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Adapun yang Rasulullah katakan, empat perkara termasuk jahiliyah dan itu ada di umatku, tidak mereka tinggalkan. Ya'ni sataf'aluha hadihil ummah. Artinya ada di umatku, umat ini ada saja yang melakukannya, walaupun itu jahiliyah. Di umat ini ada saja yang melakukan. Imama al-ilm bitahrimiha, mereka lakukan baik dalam keadaan tahu bahwa itu haram, dilanggar, au ma'al jahal bidzalik, atau karena jahil enggak ngerti kalau itu haram. Ma'a kauniha min a'mali ahli al-jahiliyatil madzmumah al-makruha al-muharramah. Padahal itu dari perbuatan ahlul jahiliyah, tentunya perbuatan tercela, perbuatan yang haram dan dibenci. Wal murad bil jahiliyati huna ma qabla al mab'athi. Adapun jahiliyah yang dimaksud sebelum kenabian, masa sebelum diutusnya Rasulullah. Summu bidzalika li farati jahlihim. Disebut jahiliyah dari jahil, karena memang keterlaluan jahilnya mereka, ekstrim dalam kejahilannya, hal-hal yang terlalu sesat pun mereka lakukan. Wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyah. Maka jahiliyah juga tidak terbatas oleh waktu, namun segala yang bertentangan dengan Rasulullah, segala yang menyalahi ajaran sunnah, maka itu disebut jahiliyah. Faqad khalafahum Rasulullah fi kathir min umurihim aw aktsariha. Dan Rasulullah sendiri menyalahi banyak atau bahkan mayoritas ajaran-ajaran jahiliyah ini, ditentang oleh Rasulullah. Mereka begini, Rasulullah ajarkan yang sebaliknya. Wadzalika yudraku bitadabburil Qur'an wa ma'rifatis sunnah. Dan itu bisa kamu pelajari kalau kamu tadabur Quran dan mengenal sunnah lebih dalam. Dan ma'ruf, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengumpulkan semua itu dengan dalil-dalilnya dan penjelasan ulama dalam karya besar beliau, Iqtidha Siratul Mustaqim, yang kemudian juga diringkas. Iqtidha ini oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam karya beliau Masailul Jahiliyah. Terkumpul di situ permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ditentang dan dilawan oleh Rasul SAW. Nah. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, akhbara anna ba'dha amril jahiliyah la yatrukuhun nasu kulluhum. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwa sebagian dari ajaran jahiliyah itu ada yang tidak ditinggalkan oleh semua orang. Ada saja yang masih mengamalkannya. Zaman liman lam yatrukhu. Tentunya jika dikatakan tidak ditinggalkan oleh umatku, ini celaan. Celaan bagi yang melakukan ajaran jahiliyah ini. Wa hadza yaqtadi anna kullama kana min amril jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madzmum fi dinil Islam. Berarti hadis mengandung arti setiap amalan jahiliyah, setiap ajaran jahiliyah, maka itu tercela dalam Islam ini, dilarang. Wa illa lam yakun fi idhafati haula'il munkarat ilal jahiliyah dhammun laha. Karena kalau tidak, maka seperti enggak ada maknanya ketika kemungkaran-kemungkaran ini dinisbatkan kepada jahiliyah. Ngapain terus kalau memang enggak tercela? Kalau seandainya dikatakan itu bukan berarti tercela, bukan berarti itu jelek. Berarti perbuatan yang dinisbatkan kepada jahiliyah enggak ada gunanya penisbatan ini. Penisbatan punya makna, punya tujuan. Sementara Rasulullah katakan min amril jahiliyah, dikembalikan dan dinisbatkan itu kepada jahiliyah. Jelas menunjukkan karena itu tercela, jelek, haram. Wa ma'lumun anna idhafataha lil jahiliyah kharaja makhrajadz dzam. Maka maklum adanya dinisbatkan idhafah kepada jahiliyah itu celaan. Wa hadza kaqaulihi ta'ala, sama seperti firman Allah dalam Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kepada mukminat para wanita, jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya masyarakat jahiliyah yang pertama dulu. Karena mereka dulu ya kalau keluar perempuannya pakai wewangian, pakai gelang di kakinya sehingga ketika jalan keluar suara benturan gelang satu dengan yang lain di kakinya, dan itu menyedot pandangan lelaki, apalagi aromanya juga tercium sehingga menimbulkan fitnah. Dan dia keluar juga dengan berhias dan menampakkan kecantikannya. Dilarang oleh Allah, dan Allah nisbatkan itu kepada jahiliyah, tabarrujal jahiliyah. Itu tabarrujnya, berhiasnya wanita-wanita jahiliyah dulu. Makanya bodoh dan sangat bodoh yang mengatakan jilbab, hijab, cadar itu budaya Arab. Jahil, tidak ngerti ilmu, wala ngerti tarikh. Arab sebelum Islam ala tabarruj. Masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW seperti ini. Mempercantik diri, berhias, pewangian, gelang, pakaiannya. Bahkan mereka telanjang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dari mana dikatakan bahwa hijab atau cadar wanita itu budaya Arab? Arab seperti itu dulunya malah. Ini budaya Islam, bukan budaya Arab. Rasulullah yang ajarkan, Islam yang bawa. Naam. Qala fa inna fi dhalika dhamman litabarruj. Ayat jelas mencela tabarruj. Wa dhamman lihalil jahiliyatil ula. Sekaligus celaan kepada masyarakat jahiliyah yang pertama dulu sebelum Islam. Wadhalika yaktadil man'a min musyabahatihim fil jumlah. Dan semua ini konsekuensinya berarti larangan untuk menyerupai mereka. Mukminat dilarang untuk bertabarruj. Nampakkan perhiasannya, keluar dengan wewangiannya, dengan pakaiannya yang menarik perhatian orang. Itu dicela karena itu perbuatan jahiliyah. Artinya jangan menyerupai mereka. Kalau jahiliyah seperti itu, jangan kamu lakukan yang serupa. Jangan meniru amal perbuatan mereka. Di dalam hadis Rasulullah katakan arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara di umat ini dilakukan dari ajaran jahiliyah. Empat ini bukan pembatasan. Artinya yang termasuk jahiliyah bukan hanya empat ini saja, masih banyak yang lain yang dicela dan diharamkan, dilarang untuk dilakukan umat ini. Maka empat bukan pembatasan. Agar tidak ada yang salah paham, misalnya mengatakan jahiliyah yang dilarang, yang dicela cuma empat ini, terbatas pada empat ini saja. Karena itu yang Rasul katakan dalam hadis. Tidak, tidak demikian. Hadis tidak membatasi. Tidak membatasi hanya pada empat ini. Lalu kalau ditanya kenapa Rasul sebutkan angka empat dari perkara jahiliyah. Yang pertama, hikmahnya atau faidahnya, mengumpulkan sesuatu perkara dengan jumlah atau dengan pembagiannya. Ada lima, ada enam, ada empat. Tiga perkara, sering banyak Rasul katakan. Tujuh orang, tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Angka-angka ini sering disebut oleh Rasul, bukan sebagai pembatasan, tetapi dikumpulkan, disatukan beberapa perkara dalam jumlah tertentu. Kenapa demikian? karena yang demikian lebih mudah untuk difahami. Lebih mudah untuk difahami. Yang kedua, lebih mudah untuk dihafal. Sehingga kamu tahu pembagian ini dan itu setiap bab tergantung pembagiannya dengan angka-angka yang disebut. Begitu tidak sesuai, kurang dengan yang ini, kamu tahu kalau itu belum sempurna. Artinya begini, pemahaman misalnya Rasulullah katakan bunyal Islam ala khams, Islam didirikan di atas lima rukun, lima perkara. Ini boleh disebutkan syahadat, sholat, ini itu. Memahamkan orang bahwa lima ini betul-betul perkara penting, menjadi pondasi, menjadi akar bagi Islam, berdiri di atasnya Islam. Menunjukkan pentingnya lima ini. Yang kedua, menguatkan hafalanmu, dhabt. Karena beda kalau itu dilepas tanpa angka dengan disebutkan angka. Misalnya gini, taruhlah hadis ini, lima bunyal Islam ala khoms. Lekat di benakmu, lekat di hafalanmu, Islam didirikan lima, lima, lima, lima pondasi. Kamu sebut sekarang, yang pertama syahadatain, sholat, zakat, puasa. Misalnya kamu lupa satu, ini kurang satu ini, karena lima yang kamu tahu. Apa yang satu ini? Menuntut kamu untuk mengingat-ingat dan harus tahu apa yang kelima ini. Karena kamu tahu dari awal didirikan atas lima. Begitu pula misalnya Rasul katakan, tujuh golongan dinaungi oleh Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam kamu sebut. Kurang satu. Apa kurang satu ini? Karena yang Rasul sebutkan tujuh. Kamu tertuntut memeras hafalan untuk mendatangkan yang ketujuh ini apa? Beda kalau dilepas misalnya. Islam didirikan, gak ada angka. Islam didirikan di atas syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gak ada angka. Ketika kamu nyebutkan misalnya, ya Islam itu didirikan di atas syahadat, sholat, zakat, puasa. Kamu lupa, kamu kira kamu sudah sempurna. Kamu gak sadar kalau ada yang kurang. Karena gak ada angka ini tadi. Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah. Golongan pertama, imam yang adil, ini, ini. Enam kamu sebutkan, kamu kira sudah sempurna. Kalau gak disebutkan tujuh. Misalnya, ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak. Mereka adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kamu lupa menyebutkan yang ketujuh. Kamu anggap gak ada masalah, seperti sempurna. Tapi dengan dibatasi lima, tujuh, ini. Kuat di hafalanmu, lekat, harus tujuh. Harus lima. Dan metode itu yang diikuti oleh a'immah. Metode ini. Makanya mudah kan bagi antum. Lebih ringan, lebih gampang, lebih banyak membantu untuk menghafal thalathatul usul. Tiga landasan utama. Qawaidul arba'. Empat kaidah-kaidah penting. Usulus sittah. Pokok-pokok enam, enam pokok utama dalam Islam. Begitu. Karena dengan itu kamu lebih mudah untuk mencerna, memahami, menghafal. Begitu kamu setor atau ngeluarkan, kaidah-kaidah penting ada empat, satu, dua, tiga, empat. Harus empat. Sudah lekat di benakmu. Mafhum? Nah. Itu hikmahnya. Di dalam hadis Abu Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-fakhru bil ahsab, al-fakhr bil ahsab, ay ta'adhum 'ala an-nas bil aba' wa ma'athirihim, merasa besar membanggakan dirinya, keluarganya, leluhur-leluhurnya, bapak saya, kakek saya dulu, saya keturunannya Fulan bin Fulan. Dan yang dilakukan oleh mereka, dulu kakek saya, dia yang berjuang, dia yang begini. Gak ada seperti dia, dari beliau yang begini-begini. Membanggakan apa yang dilakukan oleh leluhurnya, orang-orang dahulu, keturunan dia. Wa dzalika jahlun 'adzim, dan itu kejahilan besar. Idza karama illa bittaqwa, karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Juga di dalam sabak, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'udz dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Bukan harta kalian, bukan anak keturunan kalian yang mendekatkan kalian menjadi lebih mulia di sisi Allah, di sisi kami, kata Allah. Kecuali, ini yang bermanfaat adalah orang yang beriman, beramal soleh. Bukan hartamu, bukan anakmu, bukan keturunanmu. Maka yang beriman, beramal soleh, mereka itu yang dilipat gandakan balasan baginya, karena amalan solehnya. Dan mereka aman, tentram di kamar-kamar jannah. Masyaallah min fadli. Wali Abi Dawud an Abi Hurairah marfu'an, juga di Abu Dawud sampai ke Rasulullah sallam, innallaha qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Allah telah hilangkan dari kalian kesombongan Ubayyah, itu orang merasa sombong, merasa lebih mulia dari yang lain, yang itu kebiasaan jahiliyah. Dan bangga-banggaan dengan keturunannya, bapaknya ke atas kakeknya. Innama huwa mu'minun taqi, yang ada adalah seorang mukmin yang bertakwa. Au fajirun syaqi, atau fajir yang syaqi, yang celaka. Orang hanya itu, imma dia mukmin dan bertakwa, atau dia fajir dan celaka. Annas banu Adam, maka Rasul katakan manusia semuanya adalah anak keturunan Adam. Maka enggak ada beda. Ujung-ujungnya kembali kepada Adam semuanya. Tidak Arab, tidak Ajam, tidak putih, tidak hitam. Wa Adam khuliqa min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum bil aqwam, innamahum fahmun min fahmi jahannam. Aw la yakunanna ahwana 'ala Allah min al-ju'lan. Orang-orang ini mereka sungguh-sungguh mau meninggalkan perbuatan mereka membangga-banggakan diri dengan keturunannya, atau kalau tidak mereka akan menjadi bara api dari bara api jahannam, atau di sisi Allah mereka akan lebih hina, lebih rendah dari binatang kecil sekalipun. Al-Hadis. Al-fakhr bil ahsab, sesuatu yang didapati orang atau dia merasa mendapatinya, pantas mendapatinya, dihormati, merasa pantas untuk dimuliakan, dihormati, dijadikan penguasa, pemimpin. Mungkin karena nasabnya yang mulia dari Quraisy misalnya, bahkan dari Bani Hashim. Atau karena keturunannya memang dikenal pemberani dan luar biasa, pahlawan yang dikenal di zamannya, dia merasa pantas dihormati karena itu. Saya cucunya fulan, saya keturunannya fulan, harus dinomor satukan, harus dimuliakan sedemikian rupa, bahkan lebih dari kapasitas yang ada padanya. Makanya penyair mengatakan laisal fata man yaqulu kana abi innamal fata man yaquluha anadha. Yang namanya pemuda, artinya yang pantas berbangga, bukan yang mengatakan ayahku dulu begini, kakekku dulu begini, pejuang, pemberani gini. Sementara dia sendiri pengecut. Tapi membanggakan misalnya petarung hebat dulu, pemberani gini-gini. Dia sendiri pecundang. Bukan itu kebanggaan. Kamu banggakan orang-orang dulu yang sudah mati keturunanmu buat apa? Itu kebodohan. Kayak dulu orang pinter, orang cerdas mungkin. Menteri atau apalah misalnya. Orang alim gini. Dia sendiri bodoh. Apa yang kamu banggakan? Dirimu sendiri nol. Kemudian kamu hanya bertebeng, bertameng di belakang bapakmu yang pinter, kakekmu yang masya Allah. Apa yang kamu banggakan? Kalau dirimu sendiri gak ada nilainya. Makanya si penyair katakan dia, semestinya pemuda itu yang mengatakan, ini aku. Ini kalau kamu mau menunjukkan diri, kelebihan yang ada padamu. Bukan kamu bangga yang ada pada keturunan-keturunanmu dahulu. Sementara kamunya sendiri. Makanya di dalam hadis disebutkan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Yang amalannya lambat, lamban, artinya males, gak ada amal solehnya, maka dia gak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Gak akan kemudian jadi orang mulia, jadi orang terhormat hanya karena nasabnya. Dan itu yang dia bangga-banggakan terus. Saya anaknya ini, cucunya itu, nasab dia. Sementara dia sendiri amalannya gak ada. Gak akan kamu dipercepat oleh nasabmu kalau amalanmu sendiri lamban. Artinya, benahi dirimu sendiri. Beramallah untuk dirimu. Perbanyak kebaikanmu. Asy-syahid di dalam hadis bahwa termasuk dari perkara jahiliyah menjak dulu bangga-banggaan karena nasab dan keturunannya. Itu orang jahiliyah dulu gitu. Kami adalah keturunannya fulan bin fulan. Kakek kami dulu adalah fulan, kakek dulu yang begini, yang begitu. Sudah jasa atau kelebihan-kelebihan yang ada pada leluhurnya dia sebut-sebut. Dan dia merasa terangkat, merasa di atas yang lain hanya karena itu. Miskin. Orang jahiliyah, bodoh. Dan itu jahiliyah tercela, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Wallahu'alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.